السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رحمنا ورحمكم الله جماعة مسجد الرياض yang saya muliakan. Dalam pertemuan kita kali kedua ini, pertemuan terkhusus membahas tentang Tibu Nabawi, tentang pengobatan Nabawi, yaitu ala Nabi, pengobatan ala Nabi. Dan pengobatan ala Nabi ini bukanlah pengobatan alternatif, ya, bahkan termasuk pengobatan yang utama, pengobatan klasik, tetapi menjadi perkara yang utama. Jangan katakan Tibu Nabawi adalah pengobatan alternatif. Dan pengobatan Nabawi ini, ala Nabi ini, Tibu Nabawi, tidak hanya berbicara tentang makanan, minuman, tidak berbicara khusus tentang terapi-terapi tertentu seperti bekam, ya, seperti fasdu, ya, walaupun hadis tentang fasdu tidak sahih, tidak terbatas hanya sekitar itu. Tapi Tibu Nabawi yang dimaukan dalam pembahasan para ulama di masa lampau dalam hal apa? Juga dalam hal aktivitas tidur Nabi, dalam hal olahraga Nabi, dalam hal bagaimana Nabi memilih tempat tinggalnya, dalam hal juga memilih pakaiannya, ya. Dan pembahasan kita kali ini, kita ingin membahas satu topik dari Tibu Nabawi yang kali pertama kita membahas apa hukumnya berobat, apakah berobat mengurangi tawakal kita kepada Allah, apakah dengan berobat berarti kita menyelisih takdir Allah. Sudah kita bahas dalam pertemuan pertama. Kita tekankan lagi bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah membahas tentang pengobatan Nabi tidak terlepas dari ilmu tauhid, ilmu akidah. Subhanallah, ya. Jadi syariat Islam ini sudah lengkap, ya. Sudah lengkap. Bahkan tentang ilmu pengobatan sudah Rasulullah sampaikan. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, termasuk di sini apa? Masalah pengobatan saja sudah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan kali ini setelah kita membahas hukumnya berobat, kita akan membahas tentang atau bertadabbur tentang aktivitas fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijadikan bab, ya. Ibnu Qayyim menjadikan bab faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi riyadhah. Bab petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riyadhah, dalam olahraga. Mungkin sebagian orang bakal mikir, ini judul bikin aneh-aneh. Olahraga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kajian taklim dari Sabang sampai Merauke bahas olahraga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dijadikan oleh para ulama, ya, bab seperti ini. Dan yang perlu menjadikan kita jadikan tanbih, ya, sebelum kita masuk dalam bab ini, kita harus seksama mendengarkan. Di sana ada yang kita nisbatkan langsung dari Nabi, dari hadis yang sahih. Dan di sana ada yang bukan dari ucapan Nabi, tetapi dari ucapan para dokter Arab. Jangan tercampur. Jangan ketika kita membahas bagaimana standarnya orang olahraga, kapan masanya, waktunya berapa lama, disebutkan di sini sampai warna kulit berubah menjadi merah. Nanti dinisbatkan olahraga sesuai sunnah itu harus menjadi kulit sampai merah sudah cukup. tapi apa? Dari apa, para dokter Arab di masa lalu. Makanya itu disimak baik-baik. Seperti dalam pertemuan sebelumnya, kita akan ulang insya Allah dalam pertemuan berikutnya pola makan Nabi SAW. Ya, kita sebutkan bahwasannya Nabi SAW apa? Makannya yang datang dari nas seperti panas dingin, makan dengan apa? Timun dengan kurma. Nas datang dari Nabi. Ya. Dan kita pun disebutkan, ya, setelah makan malam berjalan 40 langkah, 50 langkah, 100 langkah. Jangan bilang ini dari Nabi, tapi dari para dokter Arab. Jadi apa? Harus kita simak baik-baik, ya, sehingga kita tidak asal mencopot ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak semua yang disebutkan dalam kitab ini semua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali jika datang hadis yang sahih, tsabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana kita nisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pengarang kitab ini yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, atau dalam kitab yang terpisah, ya, namanya kitab At-Tibbun Nabawi, ya, beliau berkata faslun wa amma tadbirul haraka was-sukun. Adapun dalam hal pergerakan Nabi SAW dan diamnya, yaitu riyadhah, yaitu olahraganya, kita akan menyebutkan beberapa hal yang menyepakati atau mencocoki petunjuk Nabi SAW dengan macam-macamnya yang cocok dengan Nabi SAW, ya, maka kita katakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, minal ma'lum, termasuk perkara yang ma'lum, iftiqarul badan fi baqa'ihi ila al-ghidha wa syarab. Termasuk perkara yang ma'lum bahwasanya badan kita itu membutuhkan apa? Al-ghidha, nutrisi, wa syarab, minuman. Jelas kita butuh. Ya. Dan jumlah nutrisi yang berlebihan, yang menumpuk di dalam tubuh dalam jumlah yang besar, akan menimbulkan bahaya. Kalau ada sesuatu yang masuk, harus ada yang dikeluarkan. Kalau antara yang masuk tidak sama dengan yang keluar, berarti akan terjadi penumpukan materi-materi di dalam tubuh. Anda banyak makan, permisi, tapi kencingnya sedikit, buang air besar sedikit, jarang olahraga sehingga keringatnya sedikit, kira-kira apa yang terjadi? Ya, overload dari materi yang ada yang kita makan di dalam tubuh numpuk, sehingga timbul apa? Perut gendut, ya, kolesterol, asam urat, plak-plak di usus, plak-plak di pembuluh darah, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Makanya antara masuk dan keluar harus seimbang. Jangan sampai nunggu di rumah sakit, kalau ada cairan infus masuk satu harinya 2 liter, keluar air kencing hanya 0,5 liter, baru disuntik biar bisa kencing. Jangan sampai. Tapi apa? Kita mengambil sebab, ya, mengambil sebab sebelum kita sakit. Jangankan kita di dunia, penghuni surga, antara yang masuk tetap ada yang keluar. Penghuni surga layup sub, tidak meludah. Loh, berarti tidak ada yang keluar. Penghuni surga tidak ingusan, tidak ada yang keluar. Penghuni surga tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Ya. Terus makanan yang lezat di surga, penghuni surga ini, semoga kita semua jadi penghuni surga insyaallah. Ya. Penghuni surga itu para hadirin, ya, makan dalam keadaan dia tidak lapar, dalam keadaan dia tidak kenyang, pokoknya ingin makan terus. Kita kalau makan, misalkan kita puasa, sudah ingin balas dendam, nanti buka puasa es campur 5 mangkok. Kenyataannya 1 mangkok sudah berhenti. Tapi kalau antum di surga mau es krim 1 drum, ya, mau es campur 1 drum, silahkan, ya, makan dalam keadaan apa? Tidak kenyang, tidak apa, silahkan makan, ya. Dan nanti ekskresinya lewat apa? Ekskresinya lewat keringat. Yang keringatnya ini aromanya seperti misik, subhanallah. Ya. Kalau di dunia antum mau cari istri cantik, tetap ingusan. Ya. Mau cari istri cantik, Kamu kerja di dapur, keringetan baunya juga bau keringat. Tapi di surga, subhanallah, hurul ain, bidadari. Jangan tertipu dengan kenikmatan dunia. Para hadirin rahimakumullah, rahimakumullah, jadi antara yang masuk dan keluar harus sama. Yang masuk dan keluar harus sama. Dan jika dalam waktu yang lama ya terkumpul di dalam tubuh dalam jumlah yang besar, bagaimanapun caranya ya, keluarnya tidak dikeluarkan, baik lewat keringat, ekskresi lewat keringat, atau lewat muntahan, atau lewat permisi buang air besar, buang air kecil, ya, dan lain sebagainya. Ya. Karena di antara terapi yang akan disebutkan di sini, terapi pengobatan di antaranya dengan cara istifrak. Istifrak dengan cara apa? Memuntahkan makanan yang ada di dalam perut. Itu termasuk pengobatan. Ya, termasuk pengobatan. Jangan meletakkan jari jemari ke uvula, ya, yang menggantung, dirangsang, dikeluarkan. Baru perut terasa lega, nafas terasa lega, ya, lambung terasa ringan. Karena terlalu banyak lumpuh, ya. Bisa dengan cara minum makanan herbal yang mencuci perut. Bisa mengkonsumsi makanan yang membuat buang air kecil terus. Bisa seperti melakukan olahraga yang mengeluarkan keringat. Semua itu termasuk istibrak, ekskresi, ya, terapi mengeluarkan unsur materi yang ada di dalam tubuh. Seperti bekam juga mengeluarkan materi yang ada di dalam tubuh. Seperti fasdu mengeluarkan materi yang ada di dalam tubuh. Kemudian rahimah yang rahimahumullah jami'an, ya, jikalau materi ini menumpuk di dalam tubuh akan menimbulkan sumia, akan menimbulkan racun, akan menimbulkan racun, juga akan menimbulkan al-afid, pembusukan, ya, akan menimbulkan pembusukan. Sehingga apa? Yang akan menyebabkan hal ini ujung-ujungnya menghilangkan panas dalam tubuh, juga mendinginkan tubuh. Tubuh itu perlu panas. Kalau tubuh terlalu banyak dingin, timbul penyakit-penyakit, ya, timbul kelembapan di dalam tubuh, ya, dan juga akan menimbulkan asudan, menimbulkan penyumbatan dari sisa makanan tadi, yang bukan perkara yang mustahil akan menimbulkan bahaya, akan menimbulkan bahaya. Maka kita perlu mengambil sebab. Sebab apa? Sebab untuk menghindarkan efek-efek tersebut, yaitu aqwal asbab, sebab yang paling kuat untuk menjauhkan apa yang kita sebutkan barusan, ya, fi man'i tawalludiha, kata Ibnu Qayyim, untuk menjelaskan, untuk melarang, mencegah munculnya efek samping yang kita sebutkan tadi adalah dengan memanaskan organ tubuh, ya. Memanaskan organ tubuh dan mengeluarkan sisa-sisa dalam tubuh ini melalui keringat dan yang lainnya. Ini adalah sebab yang paling kuat. Memanaskan tubuh yang paling bagus adalah dengan berolahraga. Dengan berolahraga. Nah, tatkala ekskresi ini terjadi melalui keringat dan lain sebagainya, maka badan akan kembali ringan, akan kembali dalam keadaan semangat untuk mengkonsumsi makanan lagi. Tapi kalau Anda tidak mengeluarkan apa yang ada di dalam tubuh Anda dari materi-materi yang berbahaya ini, maka Anda tidak nafsu makan, Anda juga akan mudah terkena penyakit dan lain sebagainya. Dan olahraga juga selain memanaskan tubuh juga untuk menguatkan mafasil, menguatkan sendi-sendi, watuqawi al-autar war-rabatat, dan juga menguatkan al-autar, ya, urat saraf dan juga otot-otot, ya, sehingga apa? Aman dari semua penyakit karena materi-materi yang kita sebutkan tadi, karena makanan, materi dari makanan-makanan yang menumpuk, ya, sehingga apa? Timbul penyakit al-mizajiyah. Orang penyakit zaman dahulu sama orang penyakit zaman sekarang berbeda. Orang zaman dahulu kalau sakit obatnya sangat mudah. Obatnya sangat mudah. Jarang sekali atau bahkan kita belum pernah mendengar riwayat para sahabiat, wanita-wanita sahabat kena kanker rahim. Zaman sekarang coba. Berapa kena wanita kena kanker rahim? Karena pakai apa? Pembalut-pembalut yang tidak alami misalkan. Karena apa? Konsumsi makanan-makanan yang instan. Ya. Karena apa? Jarang olahraga. Ya. Maksudnya mall terus yang dibeli makanannya kaleng-kaleng. Zaman dahulu wanita dahulu hanya mengandalkan kurma-kurma. Sekarang dikit-dikit kaleng, semuanya kaleng. Ya. Sehingga apa? Sudah hamil, melahirkan, punya anak, perutnya sudah kendor, sudah apa? Sering keguguran. Ya, kena penyakit ini dan itu. Kenapa? Semua kembali kepada makanan kita dan kebiasaan kita. Di masa lalu para sahabat disebutkan dalam riwayat, ya, Imam Muslim pun telah menyebutkan bahwasanya wanita haid zaman dahulu, permisi, kalau mau menggunakan pembalut adalah dari kain-kain, ya, dari kain, ya. Setelah kain ini kena darah, ima dibuang, ima dicuci ulang, kemudian dipakai lagi. Ya. Tapi zaman sekarang pembalutnya terbikin dari bahannya tisu, isinya klor. Karena tetes darah, klor itu uapnya masuk ke dalam rahim, merangsang kanker rahim. Kembali lagi, siapa yang salah? Kita yang salah. Jangan bilang ini takdir buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi semua karena tangan kita. Semua karena keterbatasan ilmu kita untuk apa? Bagaimana kita hidup sehat? Ya. Bagaimana kita hidup sehat? Ini disebutkan oleh para ulama zaman dahulu. Ya. Orang zaman sekarang makanannya terlalu banyak campuran. Panas, dingin, lembab, kering, ya. Yang makanan instan, yang makanan habis digoreng, direbus, yang habis direbus, digoreng lagi, yang sudah diolah, diangetin lagi. Ini juga badan kita suasananya lain. Sehingga apa? Kalau kita sakit, obatnya lebih susah. Alias tidak cukup satu jenis obat. Pagi perlu digabungkan, dikombin. Obat yang sifatnya panas, dingin, lembab, kering, bisa jadi satu. Zaman dahulu, orang sakit pinggang, obatnya hanya makan apa kata Rasulullah? Ilaju irkun nasar ilyatul kibish. Ini keluar dari lisannya Rasulullah. Obatnya nyeri pinggang itu dengan ekor kambing. Sangat mudah. Nah, kenapa? Karena zaman dahulu makanannya juga apa? Juga tidak terlalu variasi. Tidak seperti zaman kita yang penyakitnya muncul karena 80% penyebabnya adalah makanan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, waktu riyadhah. Kapan waktu olahraga yang paling cocok? Kita katakan ya, kalau saya bilang tidak bilang dari Nabi, berarti jangan dinisbatkan kepada Nabi. Sehingga yang benar nanti lain. Ya. Oh, ada ustaz bilang itu subhanallah, waktu olahraga yang baik kata Rasulullah ini. Dinisbatkan kepada saya, padahal saya tidak ngomong. Ya. Makanya apa? Dicerna baik-baik. Ya. Waktu riyadhah ba'da inhidarul ghidha. Waktu olahraga yang paling baik, ya. Olahraga yang paling baik adalah setelah terjadinya metabolisme makanan. Ya. Setelah terjadinya metabolisme makanan. Jadi Anda kalau sedang olahraga jangan sambil makan. Kalau habis olahraga jangan langsung makan dan minum. Kalau habis makan dan minum jangan juga langsung olahraga. Ya, bisa dipahami? Ya, ini tiga hal ini penting. Ya. Tiga hal ini penting. Ya. Jadi kalau mau olahraga silakan, tapi setelah metabolisme selesai. Ya, minimalnya 1 jam, 2 jam setelah makan. 4 jam setelah makan itu lebih sempurna. Ya, lebih sempurna. Setelah apa? Kata beliau rahimahullah, ba'da inhidamil ghidha wa kamalil hadam. Setelah apa? Makanan itu turun, betul-betul turun, dan pencernaan itu betul-betul telah termetabolisme. Ya, telah termetabolisme. Kemudian yang ketiga, ar-riyadhah al-mubtadilah. bagaimana olahraga yang seimbang. Karena sekali lagi Rasulullah itu mengajarkan segala perkara selalu di tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ya. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Makanya kalau ada orang yang menuduh kita, kita ini ekstrem, salah. Ya. Kita tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ya. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Rasulullah mengajarkan apa? Selalu perkara itu di tengah, baik perkara dunianya, baik perkara akhiratnya. Ya. Khairul amr awsathuha. Sudah kita lalui, Rasulullah kalau makan pakai berapa jari? Tiga jari. Tiga jari antara lima jari. Lima jari kebiasaan orang yang tamak dan rakus, ekstrem kanan. Satu jari kebiasaan para raja, kalau makan dinyonyol, ya, pakai satu jari langsung dimakan. Kebiasaan para raja, ekstrem gini. Tapi Rasulullah makan pakai tiga jari. Juga Rasulullah kalau makan, tidak pakai meja tinggi, juga tidak langsung makan di lantai. Bekas jalan kaki, ada makanan terus itu. Tidak, tapi pakai pengawas. Lagi-lagi, tengah-tengah. Rasulullah kalau tidur, tidak pakai ranjang tinggi, ada tangganya. Seperti para raja. Juga kalau tidur, tidak langsung di lantai. Tapi Rasulullah pakai pengawas untuk tetap menjaga kesehatan. Rasulullah beri kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan fisik dan kekuatan iman. Tapi Rasulullah tetap mensyukurinya. Kekuatan iman, Rasulullah tetap sholat malam sampai kedua kakinya buka, ya, sampai nangis, ya, bangun terus tengah malam. Ya. Dan Rasulullah juga tetap menjaga kesehatan dari makanannya, dari tidurnya, ya, dari pakaiannya dia pilih. Dari tempat tinggalnya dia pilih. Nah, demikian para hadirin rahimahullah, ya. Dan olahraga yang seimbang sama. Olahraga yang seimbang tentunya jangan terlalu ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Ya. Harus pakai apa? Fitness. Biar badannya apa? Mukorrok, ya. Badannya membentuk. Nah. Atau olahraga yang super ekstrem seperti orang biasa goes dari Bogor sampai Depok, nah, ini ekstrim, ya, nggak usah jauh-jauh, ya. Kemudian juga misalkan yang ekstrim kiri, belas nggak olahraga, sama sekali nggak olahraga. Dan disebutkan di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, olahraga yang seimbang adalah olahraga yang cukup membuat kulit itu kemerahan, ya, yang kulitnya hitam susah lihat kemerahan. Yang kulitnya kuning langsat lah masalah penyerahan empat, ya. Kemudian olahraga yang terlalu ekstrem memaksakan keringat itu keluar, ini berbahaya. Disebutkan oleh beliau, wa amal lati yulzimu hasailanul arq famufritatun. Olahraga ingin badannya kurus atau ingin cepat keluar keringat, masuk apa? Ruang sauna, ya, biar keluar keringat banyak, sehat katanya. Kalau menurut teori pengobatan Arab klasik, salah. Sauna itu tidak sehat. Keringat dipaksa keluar, tapi jantung tidak beraktivitas sebagaimana harusnya keringat keluar dan jantung beraktivitas. Kalau orang lari, keluar keringat, tapi karena jantung juga beraktivitas. Tapi kalau sauna, masuk kamar mandi, pakai ardo, permisi, duduk di situ 15 menit, 20 menit, ya, keluar keringat, ini berbahaya. Kalau menurut ilmu TCM, tradisional Chinese medicine, ini termasuk penyebab dari bocornya jantung. Subhanallah, ya. Makanya tidak bagus. Begitu pula orang yang jogging, joggingnya jam 11 siang lagi, jam 10 siang lagi, di tengah terik matahari pakai jaket, sama nggak boleh, ya. Biarkan keluar keringat dengan alami, jangan dipaksakan untuk keluar. Nggak boleh ekstrem kanan, nggak boleh ekstrem kiri, di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Nah, ini yang Ibnu Qayyim sebutkan sudah sampai sedetail ini, ya, sudah sampai sedetail ini bagaimana olahraga yang bagus, ya. Nah. Dan ayo obuin, organ manapun saja yang banyak dilakukan padanya olahraga, ya, maka dia akan semakin kuat. maka dia akan semakin kuat. Ya. Barang siapa yang memperbanyak olahraga otaknya dengan hafalan, hafalan Al-Quran, hafalan hadis, maka otaknya, memorinya akan semakin kuat. Orang gak pernah hafalan, pengen hafalannya kuat, makan ginkgo biloba, minum madu, minum jahe, tapi gak pernah hafal, gak pernah mengerjakan Al-Quran, oh, berani, kenapa? Ya. Ya, ini hanya membantu saja. Tapi apa? Pakai. Selama otak itu dikonsentrasikan untuk terus mengulang-ulang, maka disitulah olahraga otak. Orang-orang Yahudi ya, wanita-wanita Yahudi ya, ya, orang-orang Yahudi saja, wanita hamil di sana ada ujian. Ya. Di sana orang wanita Yahudi ya punya ujian. Kalau lagi hamil, apalagi hamil yang sudah umur 4 bulan ke atas, karena mereka mengimani. Ya, mengimani, bukan mengimani, artinya tahu tapi tidak membenarkan, tidak mengimani. Tahu bahwasanya Rasulullah menyampaikan roh itu masuk ketika 4 bulan, mereka paham, tapi tidak mau beriman. Dan mereka ketika mendengar hadis dari seperti ini, apa mereka lakukan? Wanita hamil harus ada ujiannya, ujian matematika. Biar si janin ikut mikir, subhanallah. Makanya orang yang paling pinter di muka bumi diantaranya orang Yahudi. Orang Yahudi. Kemudian apa? Di perutnya wanita hamil diperdengarkan musik-musik. Karena apa? Roh sudah masuk. Sehingga otak, saraf itu sudah bekerja. Otaknya ibu sama otaknya janin ada kaitannya. Kemudian diperdengarkan alat musik. Kemudian digunakan senter. Jadi telinga, mata sudah dirangsang ketika masih hamil, belum brojol, sudah dirangsang. Ya. Ketika keluar, rata-rata IQ mereka cerdas-cerdas. Ya. Dan kalaupun kita, ya, walaupun nggak ada sunnahnya, kita bisa praktekkan dengan memperdengarkan murattal, ya, kepada janin kita, ya. Jangan pakai HP, kalau HP ada sinyal yang bahaya, ya. Mungkin pakai radio lebih penting, ya, atau MP3 dari jarak jauh, harus dari dekat. Kemudian menggunakan cahaya, ya, cukup membantu, ya, cukup membantu, ya. Bukan berarti kita menyerupai apa mereka, orang-orang kufar Yahudi atau Nasrani, ya. Ini orang-orang kufar sudah melakukan olahraga otak ketika janinnya masih di dalam perut ibunya, sudah dilatih otak mereka, ya. Wa man istaqara fil fikr quwwat quwwatuhu al-mufakkirah. Barang siapa daya pikirnya selalu dilatih. Terkadang orang kalau sudah kerja, ya, sudah punya pekerjaan, dia enggak mau berpikir. Malas hitung-hitungan, ya. Tetapi tatkala seseorang melatih terus otaknya, dilatih hitung-hitungan, dilatih untuk berpikir, dilatih untuk mengatasi satu masalah, mencari solusi, di sana itulah olahraga otak dia, ya. Olahraga otak dia. Jangan bapak terbayang materi yang kita baca ini cukup olahraga fisik saja, bukan. Nanti akan kita sebutkan. Ternyata kita tidak menyangka ini bukan hanya fisik. Bahkan rohani kita juga akan melakukan olahraga. Kemudian olahraga, olahraganya dada, paru-paru adalah dengan qiraah, membaca Al-Qur'an. Membaca apa? Al-Qur'an. Namanya membaca Al-Qur'an. Kalau orang membaca Al-Qur'an enggak tahu ahkam, enggak tahu hukumnya membaca Al-Qur'an dengan benar, enak saja baca, berhenti, enggak berhentinya enggak tahu, terobos saja, terjun saja. Ya enggak ada olahraganya nanti. Ya. Tapi kalau orang tahu ahkamnya, dia tahan nafas, keluarkan nafas pelan-pelan, ya. Kapan berhenti, kapan dia panjang. Itulah olahraga paru-paru kita. Olahraga pernafasan kita, ya. Dengan apa? Al-qiraah. Melalui bacaan yang ringan kemudian dinaikkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Adapun olahraganya telinga adalah dengan suara. Orang yang hidup di kampung sama hidup di perkotaan beda. Apa? Sensitivitas pendengarannya. Ya. Hidup di kampung tapi kalau kerjanya kerja desa, suaranya pun sama aja dengan kota. Ya. Tapi kalau orang yang hidup di kampung tenang, tidak ada kebisingan, polusi suara. Di saat itu telinga dia, dia gunakan dengan sensitivitas yang tinggi. Lalat lewat 5 meter, 3 meter mungkin bisa dengar dia. Ya. Tapi kalau kita biasa dengar mobil, motor, ngebel, sambilnya teriak-teriak, macam-macam, ya lain sama apa? Olahraga pendengarannya, ya, orang yang lebih sensitif terjauhkan dari polusi suara. Begitu pula olahraganya kalam, lisan. Olahraganya apa? Dengan berbicara bitadrij. Bicara apa? Step by step, pelan-pelan. Orang stroke lidahnya kaku, sudah apa? Banyak niup balon, makan permen karet, banyak bicara. Nah, ini diantara olahraganya ya, diantara olahraganya. Dan olahraga itu sangat penting ya. Nabi sudah bersabda, al-mu'min al-qawi khairu ahabu ilallah min al-mu'min al-dhalim. Seorang mukmin yang kuat itu lebih atau paling dicintai dan paling disukai di sisi Allah daripada orang yang lemah. Ya. Kuat dari sisi apa? Kuat dari sisi iman. Kuat dari sisi fisik. Sebagian ulama mengatakan kuat dalam hal pikiran, daya pikirnya. Kemudian yang keempat, adapun olahraga yang tsabit, olahraga yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, ya, seperti apa? Rukubul khayl, mengendarai kuda, menunggangi kuda. Ini sunnah. Zamannya Dajjal, keluarnya Dajjal, ya, sekarang minyak bumi itu semakin berkurang. Nanti ada saatnya pesawat, motor gak ada bahan bakarnya. Ada saatnya senjata, roket AK-47, M-16, macam-macam lah, kembali ke panah memanah. Di zamannya Dajjal, zaman sekarang perbandingan laki sama wanita sekitar 1:9, 1:10. Zamannya Dajjal dalam riwayat Imam Muslim, laki-laki dan wanita 1:50. Di zamannya Dajjal nanti, ya, kembali peralatan perang kepada peralatan masa lalu. Ya. Dajjal tidak naik pesawat, Dajjal tidak naik mobil, ya, mengendarai kendaraannya. Disebut dalam hadis yang sahih, Dajjal kalau mengitari bumi ini seperti mendung yang berjalan, sangat kencang sekali. Bumi dihancurkan sama Dajjal, kecuali Dajjal tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Nah, rahimahullah, penting mengendarai kuda. Bukan berarti dengan zaman sekarang kita apa? Meninggalkan sunnah yang seperti ini. Apa? Untuk naik kuda. Kita bertanya kepada salah seorang guru kita, seorang syekh kita, ya, apakah kuda ini bisa dikiaskan dengan kendaraan sekarang? Iya, bisa dikiaskan. Di sini menunjukkan anjuran bahwasanya anda semampu anda untuk anda bisa mengendarai semua kendaraan. Yang tidak bisa motor, ya belajar motor. Yang sekarang tidak bisa mobil, belajar mengendarai mobil. Yang mobilnya manual, belajar juga mobil metik. Yang punya teman, punya tank, diperizinkan untuk belajar tank, belajar nyupir tank. Yang tatkala punya teman, punya helikopter, ya, punya kerabat dari pejabat, nyupir helikopter, sopir helikopter. Ya, demikian. Ya. Ada saatnya kita butuhkan. Saudara kita di Suriah bagaimana coba? Nah, kondisi memaksa mereka untuk bisa. Tetapi kaum muslimin yang mereka siap dengan segala bentuk macam olahraga, ya, maka mereka betul-betul siap. Ya. Kondisi apapun, bidang apapun mereka kuasai. Subhanallah. Dari sini kendaraan apapun dia bisa. Jangan sampai, jangan diri juga belum bisa. Kalau mobil gak ada kontaknya, bagaimana hidupin? Ya. hanya dilihat film aja kabel-kabel disambung. Ini sebenarnya apa? Perlu dipelajari, ya, perlu dipelajari. Kemudian apa? Waramyu an-nushab, melempar panah. Melempar panah. Jangan anggap panah itu gampang. Orang kalau nggak biasa memanah, boleh memanah jaraknya ujung-ujungnya ngepolnya 50 meter. Ya. Jangan 50 meter, 30 meter dan soyo itu. Capek sekali. Bagaimana yang 100 meter? Ya. Ya. Orang-orang dari timur, kita pernah dapati orang Dayak. Kalau memanah, ya, jari-jari ini bisa masuk ke anak panah semua. 1, 2, 3, 4. Ini anak panah semua. Nah, ini kan kita butuhkan. Ada saatnya. Ini sunnah lagi. Ya. Kalau selain panah, silahkan Anda yang gemar untuk main airsoft gun, lakukan. Olahraga airsoft gun. Bagaimana Anda taktik berlari zigzag? Bagaimana Anda cara membidik lawan dari jarak dekat dan jauh? Bagaimana Anda lari sambil salto? Ya. Kalau Anda tidak olahraga, ketinggalan jauh. Orang-orang kufar sudah jauh. Kalau Anda lihat, orang-orang yang kufar, mereka kalau main airsoft gun, tentu mereka melihat, ya Allah, seperti mereka siap perang. Kaum muslimin yang badannya gemuk-gemuk, ya, ya, yang jalannya lambat, gambot lagi, ya, kalah sama mereka. Nah, dan ini untuk apa? Menggugah semangat kita. Menggugah semangat kita. Begitu pula as-sulat, yaitu bergulat. Nabi SAW pernah bergulat dengan seorang sahabat, kemudian beliau kalahkan. Ya, Allah berikan kekuatan kepada Nabi SAW, kekuatan fisik, ya, bisa membanting, mengalahkan sahabatnya. Ya, ini itu maksud sunnah. Mau Anda olahraga kungfu, judo, karate, taekwondo, ya silakan. Itu termasuk apa? Bela diri, ya, bela diri. Kemudian pula musabaqatu 'ala al-aqdam, lomba lari. Ya. Ini penting. Rasulullah pernah lomba lari dengan Aisyah ketika bulan madunya. Ya, lomba lari, ya. Para sahabat disuruh maju, taqaddam, taqaddam, maju. Kemudian Rasulullah apa? Lomba lari dengan istrinya di belakang. Ini termasuk sunnah, ya. Kemudian apa? Termasuk lempar, melempar. Ya. Melempar innal quwwata rami. Sesungguhnya kekuatan itu ada pada lemparan. Ya. Saudara-saudara kita di Palestina, walaupun dengan batu mereka melempar. Sedangkan mereka orang-orang Yahudi pakai apa? Senjata-senjata, ya. Bukan berarti orang-orang kufar ini kita katakan canggih dengan sniper-snipernya. Justru mereka pengecut. Sembunyi di gedung, sedangkan kaum muslimin terang-terangan siap, ya, dengan kondisi apa saja. Nah, coba kita lihat. Ya Allah,

Jika menuntut ilmunya kita dengan proses panjang ini ternyata bikin kita akhlaknya tambah buruk, maka kita harus lakukan introspeksi. Sama tatkala kita sholat, sholat lima waktu masya Allah, sholat sunnah masya Allah, sholat malam masya Allah, tapi akhlaknya tambah buruk, maksiatnya semakin banyak, berarti apa? Koreksi lagi sholat Anda. Jangan-jangan ketika sholat ngelamun terus. Jangan-jangan ketika sholat yang diterima di sisi Allah hanya sepertiga atau empat saja. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan fuhush dan kemungkaran. Kalau ada orang sholat tapi banyak fuhush, banyak munkar, berarti sholatnya dikoreksi lagi. Sama, kita menuntut ilmu, kalau semakin jauh dari ilmu, dari adab, maka koreksi lagi. Karena proses menuntut ilmu kita, begitu pula bahagianya kita, senangnya kita, sabarnya kita, kokohnya kita di atas sunnah, ya. Kita sering memaafkan saudara kita, kita sering melakukan perbaikan, ya. Dan kebaikan, kita juga berani, sering berbuat baik dan lain sebagainya ini. Ini semua adalah olahraga jiwa. Tawakal kita, cinta kita, rasa harap kita kepada Allah, semua itu adalah olahraga jiwa. Olahraga jiwa. Nah, jika Anda mau menghayati, mau tadabbur, sekitar 10 menit lagi, kalau ada pertanyaan silakan tulis kertas saja. Kalau Anda mau menghayati, maka petunjuk Nabi SAW yang paling kamil, syamil, yang paling sempurna, yang menggabungkan olahraga fisik dan jiwa, kira-kira apa, Bapak? Ahsan, sholat. Sholat ini adalah olahraga. Mungkin sebagian orang, ibadah sholat kok ditakwil-takwil olahraga. Ya. Kita bukan bermaksud seperti demikian. Kita sholat semata-mata karena Allah perintah. Ya. Dan hikmahnya itu hanya mengikuti. Kita beribadah bukan untuk mencari hikmah, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah hanya mengikuti saja. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Di sholat ini, pada sholat itu sendiri ada penjagaan kesehatan badan juga kesehatan rohani, ya. Dan bisa untuk melelehkan materi-materi dan sisa-sisa di dalam tubuh. Ya, sholat lima waktu di mana dilakukan? Di masjid, jangan di rumah. Karena amalan itu ada yang wajib dinampakkan, ada amalannya kita sembunyikan. Sholat lima waktu ya Anda tampakkan, ya. Karena Anda sholat di masjid, jangan sholat di rumah. Takut riya dalilnya, sholat di rumah Anda, ya. Dan ada pun sholat sunnah, nah ini olahraga jiwa Anda, sembunyikan, nggak perlu dipamerkan, ya, nggak perlu dipamerkan. Dan sholat malam disebutkan di antaranya ada yang menyebutkan dengan kita istinsyat, istintar, memasukkan air ke hidung, walaupun tidak ada hadisnya, tetapi sebagian ulama kedokteran menyebutkan untuk mencegah penyakit stroke. Ingat, bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Di sini ada saraf-saraf, ya. Ya, ketika kita pakai menghirup air, ya. Nah, itu ada manfaatnya. Ya, kalau muslimin dijaga terus dengan wudhunya, masya Allah, sholat malamnya, gerakannya, ya, dan lain sebagainya. Dan ini juga untuk menjaga apa? Sehat iman, menjaga sehatnya iman. Coba agama mana yang paling banyak ibadahnya selain Islam? Tidak ada. Umat Islam pagi sholat, masih ada sholat rawatib, ya. Duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, masih sholat malam, masih ada sholat sunnah-sunnah yang lainnya, sholat sunnah mutlak dan sebagainya. Apa? Selalu dekat kepada Allah, jasmaninya dijaga, rohaninya dijaga, sehingga apa? Lebih fresh, lebih murni, lebih sehat. Adapun yang lainnya, ibadah sepekan sekali, ada yang hari Ahad, ada yang hari Sabtu, ada yang setiap pagi, ya, hanya pagi saja keluar rumah sebelum kerja harus meletakkan kembang bunga di depan rumahnya, terus selesai. Nah, lain memang menjadi penutup ya agama para nabi ya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Kemudian pada sholat ini juga selain memang ada fisik gerakan kita, gerakan-gerakan ya, juga ada apa? Olahraga untuk melawan apa? Syaitan. Syaitan ini kalau dengar suara adzan lari tergirit-girit permisi sampai kentut-kentut biar gak dengar suara adzan. Ketika kita sholat rawatib dia balik ganggu kita lagi. Sampai ada yang bilang kalau kamu ingin ingat apa yang kamu lupa, meletakkan kunci kamu lupa, katanya sebagian orang sholat nanti ingat dong ketika sholat ingat. Ini bukan hidayah min Allah, hidayah min syaitan. Nah, yang ingatin kunci itu bukan Allah, tapi setan. Nah, sering kejadian seperti ini, ya. Kejadian seperti ini sering. Ketika sholat, setan datang lagi, sholat rawatib. Ketika qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah, La ilaha illallah, lari terbirit-birit lagi. Kemana juga? Ke comberan, ke empang, ke WC, permisi, ke selokan, teman-teman jorok, ya, sambil kentut-kentut, ya. Ketika ditegakkan sholat fardu, balik lagi. Baru yang satunya sholat, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, baru membaca iftitah, otaknya sudah ngantuk. Wah, nanti enaknya jalan-jalan di mana, nanti shopping di mana, tokonya tutup, padahal pelanggan sudah banyak, macam-macam lah, ya. Setan juga datang, ya. Makanya ini olahraga kita melawan setan, ya. Olahraga kita, fisik juga, rohani juga. Setan kadzdzab. Setan itu seperti lalat. Idza dzubba fa'ab. Kalau digetak dia balik lagi. Sama, setan seperti lalat. Kalau disuruh minggir balik lagi. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi balik lagi setan. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Kemudian juga puasa. Dalam puasa juga kita dapati apa? Manfaat-manfaat dari kesehatan. Seperti dengan puasa, orang yang puasa terus-menerus akan naik apa? Sel darah putihnya, akan naik limfositnya, leukositnya, sel darah putih untuk melawan apa? Virus dan bakteri. Ya. Justru orang yang banyak makan banyak sakit, semakin perut gendut semakin banyak sakitnya. Orang puasa ternyata menaikkan kekebalan tubuh. Burung darah kucing kalau sakit paksa makan, tidak akan makan. Dia puasa apa? Untuk melawan infeksi yang ada di dalam tubuhnya. Ya. Kemudian apa? Membersihkan saluran perkemihan. Membersihkan saluran peredaran darah, membersihkan apa? Saluran usus. Ini orang ketika puasa, manfaatnya banyak. Belum lagi ini puasa dari sisi fisiknya, dari sisi rohaninya, dia mau berkata kotor, ingat dia puasa. Mau melihat sesuatu yang haram, ingat dia puasa. Subhanallah, ya. Semuanya kita itu dicatat ibadah para hadirin ya. Kemudian berikutnya yang puncak juga yaitu jihad fisabilillah, ini puncak ya, seperti punuk unta puncaknya, dan puncak dari agama ini adalah diantaranya jihad fisabilillah. Allah belum takdirkan kita untuk dihadapkan jihad di depan mata kita, tapi saudara kita ya sudah apa mengibarkan bendera jihad. Antum para hadirin semua di sini belum pernah merasakan bagaimana kalau di hadapan Anda itu orang kufar, orang kafir, siap menyembelih Anda, siap membunuh Anda di depan mata Anda. Bagaimana perasaan Anda? Belum Anda rasakan. Tapi jangan Anda berharap musuh. Tidak boleh berharap musuh. Ya. Bagaimana perasaan Anda jika seperti ini? Inilah. Anda perlu menyiapkan fisik Anda. Bagaimana lari dengan kuat menghindari musuh. Bagaimana Anda melempar senjata Anda, peledak Anda. Bagaimana Anda membidik, memanfaatkan yang sebelumnya Anda latihan tadi. Bagaimana? Saat itu Anda dilatih. Jangan tidur terus. Dapat gaji, jalan-jalan terus. Kapan olahraga? Nah, ini saatnya para hadirin. Ya. Ada saatnya Allah akan buka medan jihad. Jangan pikir saudara kita yang di Suriah, jangan pikir saudara kita yang di Burma, jangan pikir saudara kita di Palestina, jangan pikir saudara kita yang di daerah manapun yang dicincang-cincang mukanya, yang dipotong-potong badannya, jangan pikir mereka itu mati, sebenarnya mereka hidup. Jangan dipikir sakitnya mereka itu menyakitkan, jangan dipikir demikian. Nabi sudah bersabda, ya. Nabi sudah bersabda, Kata Nabi SAW, apa? Masjid syahid kama masjid kursah. Ma yajidu syahid kama masjid kursah. Orang yang mendapati mati syahid, yang mereka rasakan hanya seperti kursah. Apa itu kursah? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dan para ulama yang lainnya, kursah yaitu seperti apa? Dua jari dikumpulkan, kita kumpulkan untuk jiwit, mencubit. Hanya itu matinya mereka, sakitnya. Jangan pikir, ya Allah, teman-teman saya, wah. Jangan sampai kita baper, bawa perasaan, teman saya dibantai. Jihad karena emosi, jihad karena Allah, bukan karena emosi, bukan karena balas dendam, karena Allah. Dia yang meninggal, dicincang-cincang, matinya enak, tidak menyakitkan. Nah, rahimahullah, kita akan diuji oleh Allah, kita akan dites oleh Allah. Saat dakwah sunnah menyebar, ada saatnya Allah akan menguji coba kejujuran kita masing-masing. Ada saatnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita jawab pertanyaan insyaallah, ya. Masih banyak seperti haji, ya. Haji juga masuk apa? Butuh fisik, ya. Haji juga membutuhkan fisik. Bagaimana dengan sholat di ruangan ber-AC? Pertama, sholat di ruangan ber-AC jangan dikatakan haram, jangan dikatakan haram. Para dokter Arab melihat, karena di Arab kenapa? AC merupakan perkara yang wajib bagi mereka, kebutuhan pokok. Orang miskin di sana minimal punya AC. Di sini dikatakan miskin kalau rumahnya gede, gajinya satu bulannya dapat uang sekian, ya, rumah dan bangun. Di sana enggak, rumahnya gedung-gedung, punya AC. Jadi standarnya orang miskin di negara itu beda-beda. Kenapa? Hawa panas memaksakan mereka harus punya AC, ya, walaupun negara itu miskin. Nah, dan apa? Karena menjadi urufnya mereka, mereka meneliti bahwasannya orang yang sering menggunakan AC ternyata di antara penyebabnya apa? Membuat tulang cepat keropos. Ternyata frame-framenya ini bahaya. Bukan hanya apa? Ke kulit, tapi masuk ke saraf-saraf, ke otot-otot, bahkan ke dalam tulang. Bahkan ke dalam tulang. Anda yang mampu tidak pakai AC, tidak pakai AC, silakan tidak pakai AC. Mau ganti pakai gigi pasangin di mobil. Yang di mobil. Alhasil, bukan kita katakan makruh, bukan kita katakan haram, ya. Pakai AC sah-sah saja, tapi apa? Dikurangi yang penggunaannya. Jangan sampai, kalau kebiasaan di Arab saja, di Arab saja, teman-teman kita kalau tidur di sana, orang-orang Arab sana, jadi kalau tidur malam, AC dihidupin hanya sekitar 3 jam. Setelah itu mereka tidak pakai AC. Mereka hanya memanfaatkan sisa-sisa hawa AC di situ. Dan orang Indonesia hawa kayak gini saja manja. Tidur, subhanallah, AC terus. Tapi pakai selimut. Apa fungsinya kalau pakai AC pakai selimut? Mending pakai AC, pakai andong saja. Nah. Kemudian bila sholat, bisa dikatakan olahraga, tapi di ruangan ber-AC. Padahal tidak berkeringat, tidak seperti di zaman Nabi. Alhasil, gerakan-gerakan ini apa? Melancarkan peredaran darah, harus keluar keringat, ya, ya, untuk melatih otot-otot. Kita katakan kita beribadah bukan untuk mencari hikmah, tapi perintah dari Allah. Kalaupun ada manfaatnya, alhamdulillah. Manfaat itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Taala. Ini prinsip dalam kita beragama. Ada sahabat Nabi yang berbadan gemuk atau besar. Ada sahabat yang badannya besar, besar tinggi, ya. Ketika hendak perang sama orang kafir, ditantang sama sahabat ini, sini kamu, kamu pakai sirwal saya. Kalau sirwal saya cukup sama kamu, ya, saya siap perang sama kamu. Tapi kalau sirwal celana saya gak cukup sama kamu, sudah gak usah perang. Ternyata sirwalnya hampir sampai lehernya, celananya sampai lehernya. Ketika naik kuda, ya, kakinya hampir menyentuh tanah. Dan orang-orang Arab terkenal dengan fisiknya yang kuat. Bukan karena murni olahraga, tapi memang Allah berikan mereka kekuatan seperti kromosom. Sebagian ulama menyebutkan dalam firman Allah, wa nahnu ulul quwa. Siapa itu? Pak, ucapan menteri siapa? Ratu Saba. Ya. Ucapan para menterinya Mulku Saba, wa nahnu ulul quwa. Dan kami ini punya kekuatan. Para ulama menyebutkan bahwasanya asal kekuatan itu di Arab. Di antaranya di Saba, di Yaman, negeri Saba, Yaman Utara. Ya. Nah, dan di sini menunjukkan memang ya, kromosomnya orang Arab ini memang lebih dibanding orang luar Arab. Sampai kuda-kuda di Arab, kuda-kuda Arab, kalau ada pacuan lomba internasional, kalau dicek gennya kromosomnya ada turunan Arab, enggak boleh ikut lomba. Ini kudanya enggak boleh ikut lomba. Alhamdulillah Nabi kita turun dari kaum Quraisy. Ya. Yang kuat dan mereka itu keras dan beringas. Tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dibedah jantungnya oleh malaikat Jibril, dicuci dua kali. Ketika masih kecil dan ketika sebelum Isra Mi'raj. Sehingga apa? Hatinya dibersihkan, enggak seperti orang Quraisy yang lainnya. Ya. Yang mereka itu pemberani, terkenal dengan berani, kuat. Coba kalau nabinya dari Nabi Nusantara digetak kaum Quraisy, ya masuk ke dalam surga. Insya Allah kita sampai di pada hari ini Allah. Ya, alaikum. Karena jam sudah pas jam 8. Ya, jika ada benarnya dari Allah semata, jika ada salah menjaga diri saya dan dari syaitan, semoga Allah lindungi saya dari gangguan syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.